spesial untuk keluarga besar tuan rumah. Mas Nur, kesarian kalian Mbak Ulfa. Ayo go. Mari pesana urip karibalo lilo tanakoni. Makasih buat tepuk tangannya mas-masku. Nggak terasa dua bola aku sudah ya.